Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyul ikhwah, ikhwan dan akhwat, para teman-teman di Facebook yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita diberikan kemudahan kembali oleh Allah SWT untuk dapat melanjutkan pelajaran tahsin Al-Quran kita dalam pembahasan buku Al-Marhalah yang kita berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan juga keistiqomahan kita untuk mempelajari tafsir Al-Quran sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebagaimana yang telah sering kita dengarkan dan juga sering kita baca anjuran ataupun kewajiban yang telah diberikan oleh Allah SWT yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mempelajari cara membaca Al-Qur'an dengan tujuan agar bisa membaca Al-Qur'an sesuai dengan tajwid Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an, tartilkanlah Al-Qur'an dengan sebenar-benar tartil. Dan selalu bermohon kepada Allah SWT untuk diberikan kemudahan melaksanakan amal ibadah tersebut, karena Allah SWT lah yang menguasai makhluknya. Oleh karena itu kita meminta memohon kemudahan dari Allah SWT dengan berbagai macam doa yang bisa kita ucapkan. Dan antaranya dua dengan pengucapan doa Allahumma atau doa Nabi Musa alaihissalam yang terdapat dalam surat Thaha yang barangkali antum semuanya juga sudah menghafal doa tersebut. Surat Thaha, lihat terlebih dulu untuk lebih tepatnya pengucapan atau pengucapan doanya. Nabi Musa alaihissalam yang mengucapkan doa yang terdapat dalam surat Thaha ayat 25 dan beberapa ayat setelahnya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu diantaranya doa kemudahan untuk diberikan kelancaran dalam berbicara, ketepatan dalam pengucapan. Mudah-mudahan itu diantara doa yang bisa mungkin diucapkan, dimohonkan, dipanjatkan kepada Allah SWT sehingga diberikan kemudahan untuk mentartilkan Al-Quran sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah SWT. Dan mesti disadari kaum muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, teman-teman di Facebook, bahwasanya kewajiban untuk mempelajari tajwid ataupun mempraktikkan tajwid dalam Al-Quran dan Al-Karim adalah kewajiban fardu ain yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Selagi kita termasuk hamba-hamba yang mukallaf, di antaranya yang pasti adalah hamba-hamba yang berakal, baligh dan berakal, maka berarti kita semuanya yang baligh dan berakal telah terbebani, telah dibebani kewajiban untuk membaca Al-Quran secara tajwid, bukan hanya saja, bukan untuk para imam-imam di masjid saja, bukan hanya untuk para guru-guru Al-Quran di mahat-mahat ataupun pondok pesantren, bukan hanya untuk para penceramah-penceramah ataupun orang-orang yang bergelut dengan Al-Quran. Karena pada hakikatnya kita diberikan penekanan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW, untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Dan bagaimana akan kita bisa dekat dengan Al-Quran jikalau membaca Al-Quran tidak kita pedulikan cara membacanya? Dan hal yang mesti kita syukuri dan kita banggakan dari Islam adalah diaturnya cara membaca kitab sucinya, berbeda halnya dengan yang lainnya. Oleh karena itu, berbangga dengan cara berusaha untuk mempelajari tahsin, mempelajari tajwid Al-Quran ini, sehingga kita dapat tergolong menjadi hamba-hamba Allah SWT yang memenuhi panggilan ataupun kewajiban yang dibebankan oleh Allah SWT, warattilil qur'ana tartila. Harapan kita apa? Agar kita dapat tergolong dalam hamba-hamba Allah SWT yang mahir di dalam membaca Al-Quran dan juga dalam memahami Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh para ulama ahlul hadith Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahiru Bil-Quran Ma'as-Safaratil Kiram Kiramil Bararah والذي يقرا القران ويتطعطع فيه وهو عليه شاك له له الاجران. Orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, yang mahir dalam membaca Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia dan patuh. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan berat melafazkannya, mendapatkan kesulitan dalam membacanya, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Ya, kita akan meraih hal tersebut, derajat tersebut. Kita berharap dengan berusaha mempelajari Al-Quran ataupun tahsin Al-Quran, kita dapat meraih derajat tersebut. Itu harapan kita. Yang kita harapkan adalah derajat di sisi Allah SWT, bukan derajat di depan manusia, bukan penilaian manusia. Oleh karena itu, bagi antum semuanya, sengaja anda berikan mukadimah yang agak panjang di kesempatan ini agar memberikan semangat bagi untuk antum semuanya, pandangan untuk antum semuanya bahwasanya belajar tahsin Al-Quran, belajar tajwid Al-Quran bukan suatu yang remeh, bukan suatu yang sepele. Oleh karena itu, karena bukan suatu yang sepele ataupun suatu yang remeh, maka jangan diremehkan, jangan disepelekan, jangan disambilkan. Karena belajar tahsin Al-Quran tidak bisa disambilkan, karena ini adalah sarana ataupun cara untuk dapat beribadah kepada Allah SWT membaca Al-Quran secara tajwid. Kalau tidak belajar, mustahil seorang muslim akan bisa membaca Al-Quran secara tajwid. Kalau belajar otodidak sendiri, belajar berusaha sendiri, membaca buku tajwid, kemudian belajar sendiri, mengucapkan sendiri tanpa ada guru yang langsung, gurunya hanya kitab tajwid saja, gurunya hanya mengandalkan video-video tajwid, gurunya hanya mengandalkan audio-audio rekaman pelajaran tajwid, tidak berusaha untuk langsung datang ke guru, musyafahah, berhadapan-hadapan langsung dengan guru, mustahil seorang hamba tersebut akan bisa belajar mencapai bacaan secara tajwid yang benar. Sengaja Ana berikan live-live pelajaran Facebook di pelajaran tajwid di Facebook ini agar memberikan semangat untuk antum semuanya, motivasi untuk antum semuanya mau belajar tajwid Al-Qur'anul Karim. Sekalipun antum sudah lama mengaji barangkali, sekalipun antum sudah lama berceramah barangkali, namun kalau masih kurang dalam kualitas tajwid, maka harus disadari dan harus mau untuk duduk belajar, duduk belajar di majelis-majelis. Kemudian jangan malu, jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk duduk belajar walaupun orang tempat kita belajar tersebut usianya jauh di bawah kita, ataupun kalau ramai-ramai belajar, teman-teman sama belajar jauh kedudukan jabatannya dibandingkan kita, ataupun usianya jauh lebih muda, maka jangan malu, karena kita dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba untuk malu. Berlomba-lomba di akhirat itu lebih utama. Oleh karena itu, malu di sini tidak tepat. Malu untuk duduk belajar tidak tepat. Sering yang ada WA ke Ana, malu untuk datang belajar, malu untuk disalahkan, maka hal tersebut adalah malu yang tidak tepat, malu yang salah kaprah. Seharusnya malu karena tidak bisa baca Al-Quran secara tajwid, itu seharusnya. Walaupun orang tidak tahu, barangkali antum tidak bisa tajwid karena belum pernah membacakan di depan orang, namun malu pada Allah Subhanahu wa taala, malu pada Allah, karena Allah SWT mengatakan warattilil Qur'ana tartila, tartilkan Al-Quran, bacalah Al-Quran secara tartil. Namun antum tidak bisa membaca Al-Quran secara tartil. Seharusnya malu untuk tidak bisa membaca Al-Quran secara tartil, secara tajwid kepada Allah, bukan pada manusia. Pada manusia tidak peduli, mau dipuji oleh manusia bacaan kita, mau dinilai bagus bacaan kita oleh manusia, mau dinilai jelek bacaan kita oleh manusia, tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita bisa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita raih adalah pujian dari Allah, bukan pujian manusia. Karena kita meraih pujian dari Allah itu adalah hal yang terpuji. Oleh karena itu, jangan malu untuk belajar. Seharusnya malu karena tidak bisa membaca Al-Qur'an secara tajwid. Malu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga malu nantinya di akhirat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu mukadimah untuk antum semuanya. Mudah-mudahan memberikan semangat untuk antum mau duduk belajar tajwid meskipun sudah banyak ngafal Al-Qur'an. Sudah 30 juz barangkali baca Al-Qur'an, namun dulu barangkali menghafalnya otodidak, ataupun barangkali dahulunya menghafal Al-Qur'an tanpa memperhatikan rambu-rambu tajwid sesuai yang telah dibacakan oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman Facebook dan para member grup yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita di kesempatan pekan yang lalu kita telah membahas surah Al-Masad, dan sudah kita bahas tentang mad 2 harokat, mad 4 harokat, dan juga sudah kita bahas tentang dengung yang terdapat di surat Al-Masad ini dan huruf tebal tipis. Semua poin tajwid sudah kita bahas di surah Al-Masad ini. Mudah-mudahan antum semuanya dapat memahami pelajaran tersebut. Dan sekarang Ana akan mendengarkan bacaan dari para member grup yang telah mengirimkan bacaannya. Dan setelah itu akan kita lanjutkan dengan pelajaran surat yang berikutnya. Alhamdulillah di sini sudah ada beberapa audio yang dikirimkan oleh teman-teman Facebook ataupun grup-grup tahsin yang anak kelola. Ya, grup tahsin tertutup khusus bagi peserta yang belajar langsung di masjid di tempat tahsin yang Yayasan Hamil Quran yang diadakan oleh Yayasan Hamil Quran Pekanbaru. Baik, di sini sudah ada bacaan dari saudara kita Bang Syafri di Pekanbaru. Kita dengarkan bacaan beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa amra'atuhu hammalatal khatab. Fi jidiha hablum min masad. Taib, itu bacaan dari Bang Syafri di Pekanbaru dari surah Al-Masad. Untuk kecepatan bacaannya terlebih dulu akan anda koreksi. Untuk lebih baiknya dibaca bacaan pelan, lebih dipelankan lagi agar dapat dirasakan kualitas tajwidnya. Karena memang dianjurkan dan memang diperhatikan oleh para ulama di dalam proses belajar kita mesti memakai tingkatan bacaan. Ada empat tingkatan bacaan dalam membaca Al-Quran dan keempat-empatnya boleh. Yang pertama adalah tahqiq namanya. Tahqiq itu mempraktikkan cara membaca Al-Quran secara sempurna, sempurna kadar mad dua rakaatnya, sempurna pengucapan tasdidnya, sempurna dalam pengucapan dengungnya. Memang sempurna total itu tahqiq sehingga bacanya pelan. Yang kedua tartil. Tartil itu lebih cepat sedikit daripada tahqiq, namun bisa tergolong masih lambat dan bisa dijadikan bacaan yang bisa dipraktikkan dalam proses belajar tajwid Al-Qur'an Al-Karim. Tahqiq dengan tartil. Yang ketiga ada namanya hadar. Hadar itu cepat bacaannya yang bisa digunakan untuk jadi imam atau salat ataupun bacaan ketika membaca Al-Quran secara sendiri. Kemudian ada yang keempat yang saya lupa istilahnya, itu sedang bacaannya dan juga tidak bisa tidak dianjurkan untuk dijadikan standar kecepatan bacaan Al-Qur'annya dalam membaca belajar tajwid Al-Qur'an. Oleh karena itu pakai yang dua, tahqiq dengan tartil, agak pelan bacaannya, sempurna dalam pengucapan matnya dan dengungnya sehingga dapat dirasakan makhraj hurufnya. Tebal tipisnya bisa dibedakan nantinya. Ya, karena kecepatan tersebutlah ada beberapa kesalahan yang diperhatikan oleh Bang Syafri tadi. Kalau masalah kesempurnaan, masalah dengung tidak ana koreksi terlalu dalam di saat ini karena masih level dasar, level permula untuk belajar tahsin tajwid itu pada dengung lahabiu. Namun pada pertemuan atau pembelajaran yang tingkat di atas ini, insya Allah Ta'ala akan disampaikan suatu saat nanti. Yang dikoreksi adalah Bang Syafri tidak bisa merasakan karena cepat bacanya tadi. Ketika membaca ayat ketiga, sayasla, terbaca sayosla, ianya terbaca yo, sayosla, seharusnya sayasla, yasla. Kemudian pengucapan ha kecil, ha kek jim, di ayat keempat, wamro'atuhu, kalau wamro'atuhu itu ha besar, sedangkan ha setelahnya itu ha kecil. Wamro'atuhu hammalatal hatab, hamma. Kemudian juga terbaca hotob tadi di ujung ayat keempat, hammalatal hotob, seharusnya hammalatal hatab. Kemudian kesetaraan dengung, dengung, jumlah dengung di surah Al-Masad seperti yang telah kita terangkan pada pekan atau pertemuan yang lalu. Surat Al-Masad, ya. Jumlah dengung di surah Al-Masad ada 5 tempat di ayat pertama, kemudian di ayat ketiga, kemudian ayat 4, kemudian habalum dan mim masad. Kelima-lima tempat dengung tersebut dibaca lamanya sama. Namun yang anda tunda tadi kursinya adalah cara penerapan dengungnya. Namun lamanya tetap akan anda kursi. Lama dengung dinamakan dua harokat dan prakteknya melebihi dari mat dua harokat. Dan seharusnya semuanya harus setara dalam pengucapan dengungnya. Baik, itu koreksian sementara untuk Bang Syafri yang bisa dilatih mungkin diperlambat sedikit bacaannya, mulai dari ta'awudz dan baca surah latihannya. Baik, kita dengarkan suara yang berikutnya datang dari Widi Priyatna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. طيب, itu bacaan dari saudara kita Widi Priyatna untuk kadar mat dua rakaatnya dan empat rakaat. Alhamdulillah sudah terpraktekkan dan sudah tenang bacaannya, dan juga praktek keseimbangan dengung sudah diterapkan dengan tepat. Kemudian praktek cara dengungnya mungkin itu akan didalami dalam kelas tahsin nantinya. Kelas ini baru pra tahsin kalau bisa dikatakan pelajaran kita, karena baru belajar membaca Al-Quran beberapa surat untuk dilancarkan terlebih tajwidnya secara dasar. Kemudian yang kuresian barangkali dan beberapa kali pertemuan yang lalu juga sudah disampaikan untuk saudara kita Widi Priyatna. Ketika baca ta'awudz di ujung-ujung ta'awudz dan ujung bismillah, mim di ujungnya diusahakan dihentikan ketika sudah masuk ke mimnya, jangan dijalankan lagi, jangan terdengungkan lagi. Terbacanya yang tadi yang baca oleh saudara kita Widi Priyatna, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu dihilangkan tambahan bunyi menahan mim di ujungnya. Seharusnya ar-rajim, habis, langsung berhenti. Jangan ar-rajim, atau untuk bismillah juga ar-rahim. Tambahan suara tahan di mim itu diusahakan dihilangkan. Seharusnya dihentikan saja langsung, di stop langsung pada mimnya. Ar-rahim, him, itu dia. Karena dia waktu berhenti diwakofkan. Baik, itu secara umum untuk mat dua rakaat dan empat rakaat. Alhamdulillah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi sudah terpraktekkan dengan seimbang dan juga praktek lama dengungnya. Kemudian ada yang tertebalkan sebenarnya dengung, namun akan dikoreksi dalam kelas tahsin nanti, yang sudah diajarkan teori-teori secara beransur nanti insyaallah taala. Kalau sekarang belum teori, belum ada bahasa-bahasa teorinya. Taib, barakallahu fiik untuk saudara kita Widi Priyatna. Kita dengarkan suara berikutnya datang dari Andri Chandra di perbatasan Pekanbaru Pelalawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Baik, barakallahu fiik. Itu bacaan dari saudara kita Andri Chandra di desa Simpang Beringin di perbatasan Pelalawan Pekanbaru. Untuk praktek matnya alhamdulillah sudah seimbang, antara 2 dengan 4 juga seimbang, dan praktek dengungnya juga sudah seimbang. Untuk koreksinya satu poin cuma, satu poin maksudnya satu permasalahan. Itu pengucapan huruf-huruf yang tipis yang berharokat fathah, huruf-huruf tipis yang berharokat fathah agak kurang membuka sedikit dalam bacanya, sehingga agak miring pengucapannya, agak mengarah ke E. Sebagai contoh tadi bacanya dari ta'us tadi sebenarnya, A'udhu billah, A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah la. Soalnya agak dibuka sedikit lagi, tidak juga terlalu membuka lebar sampai terenganga, buka lebar tidak, tapi mengarah ke A. Tadi sudah mengarah ke E. Buka sedikit lagi. Bismillah la. Jangan le, la. Oke, contoh juga tadi di ayat ketiga sangat jelas, di ayat kedua sangat jelas tadi. Ma, ma, ma. seharusnya. Ya, itu satu poin permasalahan. Namun ada beberapa tempat tadi huruf-huruf tipis yang fathah diusahakan mengarah ke A. Buka sedikit lagi bibirnya sehingga bisa menghasilkan mengarah ke A dia. Tidak tadi mengarah ke E, agak miring. Bismillah. Buka sedikit. Ya, barakallahu fiik untuk saudara kita Andri Chandra di Desa Simpang Beringin. Kita dengarkan suara yang berikutnya dari saudari kita Sani. Ya, ibu atau saudara kita Sani. Nama saya Sani. Saya akan membacakan surat Al-Masad dan An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Taib, itu bacaan dari saudara kita Sani di Pekanbaru. Sengaja tadi kami potong rekamannya karena yang diminta hanya surah Al-Masad saja terlebih dulu. Kalau An-Nasr belum kita berikan keterangan, jadi ditunda untuk pekan depan insyaallah taala koreksi surah An-Nasr. Ya, barangkali bisa dikirimkan kembali setelah mendengarkan keterangan. Untuk bacaan dari saudara kita Sani di Pekanbaru, untuk masalah panjang pendek alhamdulillah sudah bisa dikatakan sudah betul. Panjang pendek seperti panjang 4 rakaat dan 2 rakaat. Yang sebagai koresian barangkali untuk pengucapan dengung terlebih dulu. Pengucapan dengung sebagaimana Nana sampaikan tadi pada koresian yang sebelum saudara kita Sani, itu koresian untuk saudara kita Andri Chandra tadi, ataupun pengucapan Nana dalam waktu koresian itu tadi, lamanya dengung harus seimbang. Lamanya dengung harus seimbang. Di bacaan dari yang sebelum-sebelumnya ini juga telah koreksi tadi, lama dengung itu seimbang. Dan lama dengung adalah 2 harokat dengung. 2 harokat dengung itu lebih lama daripada mat 2 harokat. Dan ada 5 tempat yang mesti didengungkan di surah Al-Masad ini. Bisa diperhatikan kembali oleh saudara kita Sani yang jikalau live di pagi hari ini atau menyaksikan live Facebook, yaitu di ayat pertama kata lahabiu watab, biu watab, lahabiu watab, terdengung. Kemudian na ronza di ayat ketiga, ronza, ya tanwin itu didengungkan, na ronza. Kemudian ayat keempat, hamma, itu dengung. Kemudian hablum mim masad. Jadi jumlahnya ayat 1 ada 1, ayat 3 ada 1, ayat 4 ada 1, ayat 5 ada 2. Jadi ada 5 dengung yang mesti didengungkan di surah Al-Masad ini. Lamanya seperti apa? Dua rakaat dengung lebih lama daripada dua rakaat mat. Prakteknya lahabiyun wa tab naran dzata lahab. Kemudian ayat keempat hammalatal hatab. Ayat kelima hablum mim masad. Maka kelima dengung tersebut lama menahannya sama. Untuk kualitas cara dengungnya itu kualitas kelas yang di atasnya nanti insyaallah taala. Kalau sekarang penting dipraktikkan lama dengungnya harus sama, harus setara dia. Dua harokat dengung. Kalau mau juga dikatakan untuk memudahkan pemahaman antum, dia bisa dikatakan hampir mendekati mat 4 rakaat. Seperti apa membaca yada abi, hampir mendekati itu walaupun tidak dikatakan juga 4 rakaat, namun dia hampir mendekati 4 rakaat. Seperti apa membaca panjang yada 4 rakaat, yada abi, maka dengung mendekati kadar itu. Lahabiyun wa tab. Seperti itu dia praktek atau kursian untuk masalah dengung dari bacaan saudari kita Sani. Kemudian kursian berikutnya pengucapan huruf huruf yang memantul. Sebagaimana yang telah disampaikan pekan yang lalu, huruf memantul di surah Al-Masad ini semua ujung ayat itu dipantulkan dan dipantulkan besar untuk ayat pertama, ujung ayat pertama ditahan dahulu baru dipantulkan. Kemudian ditambah dengan kalimat habalun di ayat kelima, habalun di ayat kelima. Dan selain yang 6 poin tersebut tidak boleh dipantulkan lagi. Selain yang 6 poin tersebut yang disebutkan tadi tidak boleh dipantulkan lagi. Maka tadi dalam bacaan saudari kita Sani, ghain terpantulkan ma'aghna. Maka seharusnya ditahan di ghain itu, jangan sampai dipantulkan suaranya. Aghna, aghna, jangan aghna. Seharusnya ma'aghna, aghna, aghna. Na, tahan dia di tenggorokan atas. Al na. Baik, itu kursian untuk huruf-huruf memantul. Kemudian yang terakhir barangkali untuk kursian baca dari saudari kita Sani itu kalimat hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Itu ada ha kecil dua. Seharusnya kedua-duanya harus sama. Ketika membaca hatob tadi tepat pengucapan ha-nya, maka seharusnya untuk ha yang sebelumnya juga seperti itu bacanya. Hamma, jangan hamma tapi hamma. Hamma, jangan hamma. Baik, itu kursian untuk saudara kita Sani dari bacaan surah Al-Masad. Barakallahu fiki. Kita dengarkan suara yang berikutnya, bacaan dari saudari Rafa Hadayana Az-Zahra. Rafa Hadayana Az-Zahra, saudari kita. Kita dengarkan bacaannya. Nama saya Yana, saya akan membacakan surat Al-Masad dengan An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Baik, itu bacaan dari saudari kita Yana yang namanya cukup panjang. Yana panggil sesuai dengan panggilan yang disebutkan tadi untuk bacaan saudari kita Yana di Pekanbaru. Untuk praktek mat 2 harokat dan 4 harokat, alhamdulillah bisa dikatakan sudah tepat untuk kelas dasar ini. Untuk koreksiannya barangkali pengucapan dengung. Ada beberapa dengung yang tepat kadarnya tadi, itu kalimat di ayat keempat tadi, hamma, kemudian habalum mim masad. Ada tiga dengung yang tepat pengucapan tadi yang berkaitan dengan mim. Namun ada dua dengung yang bisa dikatakan tidak dengung, sebagaimana yang telah dijelaskan juga pekan yang lalu dan tadi juga sudah disampaikan koreksi untuk bacaan sebelumnya. Ada lima poin, lima tempat yang mesti didengungkan, dan kelima dengung tersebut harus sama lama kadar dengungnya. Yaitu di ayat pertama tadi, lahabiyu watab, kemudian naron zata. Seharusnya harus sama dengan penerapan dengung pada hamma, kemudian habalum mim masad, hamma latal hatab dengan habalum mimasad. Dengungnya harus sama. Nanti untuk saudari kita Yana bisa berlatih diseimbangkan dengan disetarakan lama dengungnya dengan ayat keempat tadi dan ayat kelima untuk dengung dua dengung ayat pertama dan ayat ketiga. Kemudian untuk kesempurnaan pengucapan ghain, alhamdulillah sudah tidak terpantulkan tadi, namun akan diperbaiki nanti pada level di atasnya. Karena pengucapannya agak mirip dengan huruf lain tadi, akna, akna. Namun untuk sekarang, alhamdulillah sudah tidak terpantulkan pengucapan ghainnya, akna. Seharusnya akna, namun akan dikoreksi pada level di atas nanti insyaAllah ta'ala. Taib barakallahu fiqh untuk saudari kita Yana, dan sengaja juga dipotong bacaan rekamannya karena yang diminta adalah bacaan rekaman soal masad yang sudah diberikan keterangannya dua kali pertemuan. Untuk An-Nasr baru pagi ini akan diberikan pelajarannya. Ya, barakallahu fiik. Kemudian kita pindah ke suara yang berikutnya. Di sini ada rekaman yang tidak mencantumkan namanya ketika mengirimkan audio. Ya, sekarang belum diberi balasan apa siapa namanya. Karena buat tanpa nama terlebih dulu, karena penting audionya sudah ada walaupun nama tidak dicantumkan. Baik, kita dengarkan rekaman suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron dhata lahabin wa mra'atuh hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mil masad. Sadaqallahul azim. Baik, itu bacaan dari saudari kita yang tidak mencantumkan namanya di sini. Untuk bacaan surah Al-Masadnya. Ya, untuk bacaan coba dibaca per ayat saja, jangan disambung-sambung ayatnya. Dan untuk koreksiannya panjang pendek bisa diperhatikan nanti untuk saudari kita yang tidak mencantumkan namanya. Dari pelajaran kita soal al-masad ini telah diterangkan ada poin yang dipanjangkan di surah Al-Masad ini jumlahnya ada 15 yang dipanjangkan surah Al-Masad. Yang pertama di kalimat yada itu panjang, kemudian abi juga panjang di ayat pertama, kemudian kalimat aghna ke huruf nanya itu panjang, kemudian kalimat ma duhu, ma duhu, ma dengan duhunya panjang dengan hunya, kemudian wama kasab, wama kasab, kemudian ayat ketiga sayas la itu panjang, na panjang, kemudian zata itu panjang, kemudian wa mra'atuhu hu dipanjangkan, hamma ma-nya harokat ma fathahnya dipanjangkan, kemudian fi ji panjang, ha panjang mat ya. Maka jumlah mat di surah Al-Masad ini, jumlah huruf yang dipanjangkan surah Al-Masad ini ada 15, dan selain yang 15 tidak boleh dipanjangkan. Nah, nanti dirasakan oleh saudari kita yang mengirimkan audionya mana yang terpanjangkan. Yang penting kalau bacaan pendek seperti ini, sebagai contoh saja ketika baca laha di ayat pertama, laha laha laha laha itu pendek, laha tabbat yada, perpindahan ya dengan da, ya pendek, ya yada, kalau terbaca ya da itu panjang, ya da itu panjang, maka kalau pendek yada yada. Maka bedakan antara suara panjang dengan pendek. Seperti abi di sini ayat pertama, abi itu panjang. Sedangkan a-nya pendek. Abi a-nya pendek, b-nya panjang. Jangan kalau dibaca abi abi berarti dua-duanya panjang. Yeah. Coba diukur dengan dilatih dengan pendengaran seperti itu untuk melatih panjang dengan pendek. Abi lahabi watab. Kemudian seperti itu dipraktekkan di ayat-ayat yang berikutnya untuk saudari kita. Kemudian untuk dengung, untuk dengung lahabi watab, dia dimasukkan ke waw, tidak dibaca lahabin, tapi lahabi watab. Masukkan ke waw, untuk sementara terapa terbaca waw walaupun itu kurang tepat. Namun untuk latih dimasukkan biu, baca laha biu, laha biu watab, kemudian na ron zata, dan tidak perlu disambung ke ayat berikutnya, di putus saja, di stop saja di ujung ayat, dipantulkan laha da na ron da ta laha ba. Kemudian dengung ham ma latal hatab. Jadi dua poin tersebut yang mesti diperbaiki terlebih dulu untuk langkah pertama untuk saudari kita yang mengirimkan bacaan panjang dengan pendek, kemudian dengungnya panjang dengan pendek dan dengungnya. Dari 15 yang panjang tadi, dua yang dipanjangkan 4 rakaat. Yada dengan ma'aghna. Baik, mudah-mudahan dapat diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk saudari kita yang mengirimkan suaranya yang tanpa mencantumkan nama. Baik, di sini ada menyusul satu audio lagi yang dikirimkan oleh saudari kita Amanda. Saudari kita Amanda, kita download terlebih dulu audio yang telah dikirimkan beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab, wamra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Baik, itu bacaan dari saudari kita Amanda di Rumbai, Pekanbaru. Untuk ketenangan bacaan yang alhamdulillah sudah tenang, dipertahankan ketenangan intonasi seperti itu dalam proses belajar tahsin. Untuk kuresiannya mad dua rakaat juga sudah seimbang alhamdulillah. Untuk kuresiannya barangkali di kalimat ta'awudz ketika masuk ke tasydid syin sepertinya agak kesulitan ketika masuk ke tasydid syin. Yang penting dalam pengucapan syin itu bibir tidak monyong, kemudian tengah lisan tekan ke langit-langit. A'udzu billahi minash. Tadi agak kesulitan untuk menyambung na fathah ke alif lam syamsiah. Minash, seharusnya minashay. Asha nasha. Minashay. Seperti itu untuk kursiannya. Dan ketika membaca apa tadi dalam ya membaca tasydid saja tadi barangkali untuk kursian saudari kita Amanda di Rumbai, dan ketenangan bacaan alhamdulillah, dan kemudian dapat dijaga ketenangannya untuk pengucapan sempurna masalah dengung itu pada level di atas nanti insyaallah taala. Baik, barakallahu fik untuk saudari kita Amanda di Rumbai dari bacaannya. Baik, teman-teman Facebook, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk kuresian audio yang telah dikirimkan oleh sahabat-sahabat kita sebagai contoh barangkali untuk antum semuanya yang tidak mengirimkan audio. Sebagai ukuran bisa antum mengukur bacaan antum dari kursi-kursi yang anda sampaikan tadi, dan juga mudah-mudahan antum yang mengirimkan audio yang melalui audio yang antum kirimkan anda dapat mengurusi bacaan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anda akan perhatikan sekali baca surah Al-Masad ini untuk bisa dijadikan patokan untuk antum semuanya untuk mengerti bacaan antum masing-masing. Setelah ini kita akan lanjutkan pelajaran dengan surah yang berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. طيب, itu bacaan surah Al-Masad dan mudah-mudahan bisa dijadikan patokan untuk antum mengukur mengurusi bacaan antum masing-masing. Untuk berikut kita lanjutkan pelajaran kita pada surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Seperti biasa, hanya dua poin pelajaran yang akan diterangkan untuk pertemuan perdana pertama dari setiap surat. Surat An-Nasr kita lihat yang jumlah panjang, jumlah mat terlebih dulu. Jumlah mat di surah Al-Masad ini ada 14. Jumlah mat di surah Al-Masad ini ada 14. Yang pertama, di ayat pertama sudah dilihat kata idza itu panjang. Kata ja-nya panjang. Kemudian kalimat Allah itu panjang, ada dua kali kalimat Allah, di ayat pertama dengan ayat kedua kalimat Allah. Kemudian di ayat kedua an-nasa, an-nasa nanya panjang. Kemudian yadkhuluna, khulu lu panjang. Kemudian fi panjang, di panjang. Ya, firman Allah sudah kita sebutkan tadi. Kemudian af wa ja, wa dengan ja sama panjang. Penyebabnya nanti di kelas tahsin, teori tahsin dan insyaallah taala teori tajwid. Dengan berarti wa dengan ja sama-sama panjang. Kemudian di ayat ketiga di kalimat innahu, hu panjang, ka juga panjang, tau wa, wanya harokat fathah, wanya panjang, kemudian ba panjang. Jadi jumlah yang panjang ada 14 yang dipanjangkan. Ida satu, ja dua, Allah ada dua kalimat, empat. Kemudian na 5, lu khuluna 6, fi 7, di 8, afwaja waja 9, 10, innahu hu 11, ka 12, wa 13, ba 14. Berarti ada 14 yang dipanjangkan di surah An-Nasr ini, maka yang lain tidak. 14 yang dipanjangkan seperti yang dirincikan tadi, maka yang lain tidak. Berhati-hati untuk kalimat yang lain, jangan terpanjangkan. Kemudian dari yang 14 tersebut, ada satu yang dipanjangkan 4 harokat. Satu yang dipanjangkan 4 harokat. Ja'a, ja'a, kalimat ja'a di ayat 1. Ja itu 4 rakaat. Bagaimana keadaan 4 rakaat? Seperti baca surah Al-Masad yang tadi. Yada, maka ja sepanjang itu juga nantinya. Kemudian itu mat 4 rakaat dan 2 rakaat. yang dipanjangkan. Dibacanya iza jaa, iza jaa, iza 2 rakaat, jaa 4 rakaat, iza jaa. Kemudian annasa, annasa yadkhuluna fi dinillahi. Itu banyak, cukup banyak panjang di ayat kedua ini. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian ayat ketiga di ujungnya, innahu kana tawwaba. Maka nanya jangan terpanjangkan nantinya. Baik, itu mat di surah An-Nasr. Berikutnya poin dengung, tambah satu poin, poin dengung yang ada di surah An-Nasr ini. Dengung hanya dua tempat di surah An-Nasr ini, dan kedua-duanya adalah nun tasdid. Ada dua tempat dan kedua-dua dengung itu adalah nun tasdid di ayat kedua An-Nas dengan ayat ketiga innahu. Sudah diperhatikan tadi beserta dengan dengung. Kemudian yang lainnya jangan sampai didengungkan nantinya. Yang lainnya jangan sampai terdengungkan, seperti tawwaba yang sering terdengungkan oleh kaum muslimin, waw tasdid. Namun yang tepat adalah ditahan tasdidnya. Untuk huruf tasdid ada 4 poin yang mesti diperhatikan. Tasdid yang tidak boleh ditahan lama, Nasrullah, Rullah. Kemudian Allah ada 2 tempat. Kemudian fasab bih ada tasdid, fasab bih tahan tasdid ba'nya. Kemudian Rabb bika tahan tasdid ba'nya. Ya, ada 5 tempat yang diperhatikan dengung sepertinya. Kalimat Allah ada 2, ya ada, ya 5 tempat. Kalimat Allah ada 2, ba tasdid ada 2. Kemudian tawwaba waw tasdid ada 1. Maka huruf-huruf bertasdid selain mim dan nun maka tidak boleh ditahan lama. Yang sering salah di sebagian kaum muslimin adalah tawwaba, membaca digoyangkan ataupun dilamakan tasdid wawnya sehingga bisa dikatakan dengung nantinya. Seharusnya kana tawwaba, ditahan dia tawwaba, jangan dibaca tawwaba. Baik, itu kelirunya. Untuk tambahan saja sedikit supaya bisa cocok bacanya nanti, di ujung ayat pertama tanya disukunkan, hanya juga tetap dibaca anginnya wal fath, wal fath. Baik, untuk koreksinya tidak terlalu dalam dalam pengucapan ujung ayat pertama nantinya. Baik, Anda perhatikan, serahkan nanti antum juga berlatih di rumah, dan pekan depan akan dikoreksi masalah mat 2 rakaat, 4 rakaat dan dengung di surah An-Nasr ini. Baik, Anda perhatikan, serahkan antum mengikutinya bagi yang mengikuti live di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّ innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Taib, itu tambahan sedikit lagi. Wastaghfir, ro-nya disukunkan, hanya tetap dibaca anginnya. Wastaghfir, fir. Taib. Untuk sementara itu dulu koreksinya, dan koreksian untuk ujung ayat pertama dengan wastaghfir tadi tidak terlalu anda dalamkan nanti koreksinya, karena ini dia akan dibahas di bagian huruf-huruf yang mantul, karena pada poin ini yang sering terpantulkan ucapan ro ataupun ta-nya nantinya. Ya barakallahu fiik, dan mudah-mudahan apa yang anda sampaikan di kesempatan pagi ini berfaedah untuk anda pribadi dan juga untuk antum semua yang mendengarkan dan juga yang mendengarkan rekaman nantinya. Ya sallallahu salam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.